Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam qari al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. قال رحمه الله الحديث الحادي وأربعون وخمسمائة حديث قديم 441 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال dari sahabat yang mulia Ibn Umar semoga Allah meridai keduanya beliau berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda idza ra'aitumuhu fasumu jika kalian melihat hilal maka puasalah wa idza ra'aitumuhu fa'tiru dan jika kalian melihat hilal maka idul fitrilah fa in humma 'alaikum fa'turu lahu jika mendung menimpa kalian maka kira-kirakanlah. Mutafakun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Wali Muslim dan dalam riwayat Imam Muslim, fa'in ummi alaikum fakturu lahu talatin. Jika mendung menimpa kalian, maka kira-kiralah hitungan bulan Sya'ban itu 30 hari. Wali Bukhari fa'akmilu iddata talatin. Maka sempurnakanlah jumlah bulan itu 30 hari. Walahu fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, fa'akmilu iddata sya'bana 30. Maka sempurnakanlah jumlah hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, fi fawaid. Al-fa'idatul ula wujubu siyami syahr Ramadan idza thabata ru'yatu hilalihi wajib memulai puasa bulan Ramadan jika telah dipastikan hilal Ramadan berhasil diru'yah. Pasalnya wujubul fitri idza thabata ru'yatu hilal Syawal. Wajib Idul Fitri jika telah dipastikan hilal bulan Syawal terlihat. Asalisah istihbabu isya'ati khabari dukhuli syahr Ramadan wa khuruji bi awsa'i wasilatin wa asra'iha. Istihbabu isya'ati khabari dukhuli syahri Ramadan wa khurujihi bi awsa'i wasilatin wa asra'iha. Disunahkan untuk menyebarluaskan berita masuknya bulan Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan dengan media yang paling luas dan yang paling cepat. Maksudnya tidak boleh dirahasiakan, ya, harus disiarkan secara umum. Arabiah annal hukma bisawb wal fitri mu'allakun biru'yatil hilal. Fala yusamu illa biru'yah wala yuftiru illa biru'yah. Penetapan puasa dan Idul Fitri tergantung ru'yatul hilal. Maka tidak boleh puasa kecuali dengan ketetapan ru'yah. Tidak boleh Idul Fitri kecuali dengan ketetapan ru'yah. Al-Khamisah. Al-Khamisah. Asadzah. Al-Khamisah. Iza hala duna maghribil hilal ma yamna'u ru'yah. Iza hala duna maghribil hilali ma yamna'u ru'yata min sahabin aw ubarin aw nahwihima. Laylata al-thalathin min sya'ban. Fatukmalu iddatu sya'bana thalathina yawman. Jika ada yang menghalangi hilal untuk diru'yah, baik itu berupa awan tebal atau kabut, ubar, kabut, atau semisalnya pada malam 30 Sya'ban, maka harus menggenapkan bulan Sya'ban 30 hari. Rahimahullah al-hadith al-thani wal-arba'un wa khamsumi'ah alisan kelima atas 42 wa'an ibn Umar radiyallahu ta'ala anuhumah kal tara'an nasu al-hilal fa'akhbartu nabiya sallallahu alaihi wa sallam anni ra'aitu tasama wa'amar nasa bisiyami rawahu Abu Dawud wa sahahahu al-hakim ibn Hibban. Dari sahabat yang mulia Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, umat manusia mengikuti ru'yatul hilal. maka aku memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah melihatnya. Maka Rasulullah menetapkan untuk puasa dan memerintahkan umat manusia untuk puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Hakim dan Ibn Hibban. 6. Al-Hadis Sahih. Qala Al-Hakim innahu ala sa'ti Muslim wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Al-Hakim berkata hadis ini sahih sesuai dengan persyaratan Imam Muslim, dan hal ini disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Fih fawaid. Anna al-faidatul ula anna nisab al-shahadah anna nisab al-shahadah fi tukhuli sahri ramadhan yakfi fiha shahidun wahid. Nisab persaksian untuk menentukan masuknya bulan Ramadan cukup satu orang saksi saja. Masih batas minimal saksi untuk ru'yah penetapan awal Ramadan cukup satu orang saja. Karena persaksian Ibn Umar langsung diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa meminta persaksian dari yang lain. Asalnya annahu la budda min taklifi syahid bi ayyakuna balighan aqilan. Saksi ru'yatul hilal harus mukallaf, yakni balik dan perakal. Ibnu Umar saat itu sudah balik. Nah, sehingga untuk menjadi saksi ru'yatul hilal harus mukallaf, yakni balik dan perakal. Anak kecil tidak boleh diterima persaksiannya. Orang gila juga tak boleh diambil persaksiannya. Yakuna musliman, juga harus muslim. Ibn Umar sahabat yang mulia tidak diragukan keislamannya, ya. Berarti kalau ada orang kafir yang menyaksikan ru'yatul hilal maka tidak diambil persaksiannya. Jadi mukallaf itu balik perakal muslim, ya. Nah, ketiga, istihbabu tara'il hilal. Disunahkan untuk rame-rame melihat hilal. Jadi seperti yang dilakukan oleh Ibn Umar dan para sahabat yang lain, tara'an nas al-hilal. Ya, orang rame-rame lihat apa ini? Hilal. Ini sunnah. Dia rame-rame. Biar tahu jelas dilihat apa tidak, dan untuk menampakkan syiar agama ini. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah al-hadith al-thalith wal-arbaun wa khamsumya. Hadis yang ke-543. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Anna a'rabiyan ja'a ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Bahwa sungguhnya ada Arab Badwi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Inni ra'aitul hilal." Sungguh aku melihat hilal. Faqala, maka Rasulullah bersabda, "Atashhadu an la ilaha illallah?" Apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah? Qala na'am. Badwi tadi mengatakan iya. Mau. Qala atashhadu anna Muhammad Rasulullah. Apakah engkau mau bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah? Qala na'am. Badwi tadi menjawab ya mau. Qala fa'addin fin nasi ya Bilal. Ayyasumu ghadan. Maka Rasulullah bersabda, wahai Bilal, umumkan kepada masyarakat bahwa mereka besok puasa. Rawahul Khamsah wa sahahahu Ibnu Husaimah wa Ibnu Hibban wa rajjah An-Nasa'i irsalahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Lima, disahihkan oleh Ibnu Husaimah dan Ibnu Hibban. An-Nasa'i merajihkan hadis ini mursal. Nah. Al-hadis mursal. Ini hadis mursal termasuk bagian dari hadis yang dhaif. Nah. Baik. Qala Asy-Syalbani rahimahullah. Jamaah min mukhrijil hadis irsalahu. Sekelompok para pentahrij hadis merujukkan bahwa hadis ini mursal. Waqala An-Nasa'i, Al-Imam An-Nasa'i mengatakan, inna irsalahu awla bis-shawab. Penilaian hadis mursal yang ditujukan kepada riwayat ini, nah, lebih tepat, lebih benar. Sehingga cukup bagi kita faidah tentang masalah ru'yatul hilal dan saksinya hadis sebelumnya, itu riwayat dari siapa? Ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi makna hadis ini sahih bahwa cukup saksi satu untuk ru'yah hilal penetapan awal Ramadan, dan saksinya harus mukallaf. Di antara sifat mukallaf ialah muslim. Itulah sebabnya Rasulullah saat itu bertanya kepada si Arab Badwi, atashhadu an la ilaha illallah, atashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, untuk memastikan keislamannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Qala rahimahullah al-hadith al-arabi arba'un wa khamsami'ah. Hadis yang ke-544. Wa an Hafsata ummul mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Dari Hafsah ummul mukminin, semoga Allah meridainya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man lam yubayyi siyam qabl fajri fala siyam lahu. Nah, siapa yang belum niat puasa malam hari sebelum subuh, maka tidak sah puasanya. Rawahu al-Khamsah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Lima wa mala at-Tirmidzi wa an-Nasa'i ila tarjih waqfi. At-Tirmidzi dan An-Nasa'i merujukkan hadis ini mauquf, wa shahahahu marfu'an Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Sedangkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban mengatakan hadis ini marfu' sahih. Walidar Qutni, dan dalam riwayat Adar Qutni, la siyama liman lam yafridhu minal layl, tidak ada puasa bagi yang tidak niat untuk puasa di malam hari. 6. Al-Hadis sahih. Ba'duhum dhabu ila waqfi. Sebagian berpendapat hadis ini mauquf. Tam. Fihi fawaid. Al-fa'idatul ula, an-siyama la budda lahu min niyyah. Puasa itu harus disertai dengan niat. Wan niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya ada di hati. Nah, tidak usah dilafadzkan, ya. Nawaitu sawma Ramadan ghadan insyaallah. Enggak usah, ya. Naam. Atau nawaitu an asuma ghadan insyaallah. Enggak usah. Yang penting ada tekad bulat, keinginan untuk puasa sejak malam, ya. Itu sudah diangkat niat. Asalnya anna tabyita niyyah, anna tabyita an-niyyati huwa khasun bisawmil wajib. Menetapkan niat di malam hari sebelum subuh ini khusus untuk puasa wajib. Untuk puasa sunnah enggak apa-apa ketika subuh niat, atau bahkan melebihi subuh baru niat puasa enggak apa-apa. Yang penting belum makan sejak terbitnya fajar shadiq. Tapi kalau sudah makan duluan, subuh-subuh makan, tamilan, Terus kemudian cari sarapan, tak ketemu. Wis puasa aja, mun. Ya enggak boleh. Kamu sudah makan duluan. Ya. Maksudnya untuk yang puasa sunnah boleh tidak meniatkan puasanya malam hari itu kalau subuh-subuh belum makan, ya. Subuh enggak makan camilan, enggak minum. Terus cari sarapan enggak dapat, ya sudah niat puasa aja lah. Enggak masalah. Itu kalau puasa sunnah. Kalau puasa wajib enggak boleh. Harus niatnya apa ini? Malam hari yang diistilahkan dengan tabyidun niyah. Nah. Asalisa. Ikhtalaf al-ulama hal yakfi li shaumi shahri Ramadan niyatun wahidatun fi awalihi awla budda li kulli shaumin yaumin min niyatin khassah mustaqillah. Ikhtalaf al-ulama'u hal yakfi li shaumi shahri Ramadan niyatun wahidatun fi awalihi aw la budda likulli shaumi yaumin min niyatin khasatin mustaqillatin. Para ulama berbeda pendapat apakah puasa bulan Ramadan itu cukup sekali niat di awal Ramadan atau harus niat tiap hari dengan niat tersendiri secara khusus. Nah, fadhaba al-Malikiyah ila annahu yujzi'u shaum shahri Ramadan bi niyatin wahidatin takunu fi awal syahr. Fadhaba al-Malikiyah ila annahu yujzi'u shaum shahri Ramadan bi niyatin wahidatin takunu fi awal syahri. Madhab Maliki berpendapat bahwa cukup untuk puasa Ramadan sekali niat saja di awal bulan. Wa dhahaba al-jumhur ila anna kulla yawmin ibadah mustaqillah bidatiha yahtaju ila niyatin khasa biha. Ulama berpendapat bahwa setiap hari itu dihitung ibadah sendiri sehingga butuh niat khusus setiap hari. Nah, berdasarkan perselisihan tersebut lana tabyidun niyah di syahr Ramadan kulla yawm. Kita kalau ada perselisihan dari para ulama ini harus setiap hari atau cukup sekali, maka kita pakai yang tiap hari saja ya. Nah, baik. Kenapa? Kalau ternyata yang benar cukup sekali sebulan, tapi mereka juga apa pendapat kalau tiap hari cukup enggak apa-apa. Kita selalu mengamalkan ya. Dan kalau yang benar jumhur ulama harus tiap hari niatnya, alhamdulillah kita juga sudah mengamalkan. Nah, begitu. Jadi kalau puasa Ramadan enggaknya tiap malam sebelum subuh kita sudah harus niat untuk puasa besok. Nah, baik yang berpendapat cukup sekali atau harus tiap hari. Karena yang berpendapat cukup sekali juga tidak melarang yang tiap hari, tapi itu niat untuk puasa Ramadan. Nah, paham ya? Nah, sehingga kita amalkan tiap hari niat untuk puasa Ramadan besoknya, besoknya terus ya. Tapi itu niat kulla yaum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.